kafir, kemudian Allah berikan petunjuk. Tadi dikatakan oleh DKM dengan banyak sekali embel-embelnya. Saya orang yang dari Kristen kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat. Orang yang tadi-tadinya bertugas sebagai pendeta, bahkan sudah mencapai tingkat predikat gelar di kalangan Kristiani sebagai seorang rektor. Hal yang sangat tidak masuk akal, hal yang tidak logis, kalau keislaman kami ini atas tuntunan makhluk, tidak masuk akal. Tidak ada manusia yang dapat mengislamkan manusia, tidak ada. Makanya saya selalu menolak kalau disebut mu'alaf. Saya menolak kata itu. Karena mu'alaf itu dalam kamus besar bahasa Arab, mu'alaf artinya orang yang dibujuk hatinya. Tidak ada satu kata pun dalam Al-Quran yang menyebutkan mu'alaf. Yang ada ialah mayyahdillahu fahuwal muhtadin wa mayyudlil fa'ulaika humul khasirun. Kata Allah, barang siapa yang kami beri petunjuk, maka mereka itu adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Jadi kata mu'alaf itu tidak tepat. Dalam argumen teologisnya tidak tepat, dan juga dalam pengakuan praktik kehidupan, pengalaman juga tidak tepat. Alasannya apa? Saya tidak pernah ada muslim pun yang wujud. Itu satu. Dan yang kedua, mendapatkan Islam itu bukan dengan harga yang murah. Makanya saya tidak main-main berislam ini. Dan itu diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fi silmi kafah. Masuk ke dalam Islam secara sempurna. Masuk ke dalam Islam secara kafah. Lahir dan batin Islam. Jangan cuma lahirnya, johirnya Islam, batinnya tidak. Jangan juga cuma batinnya, johirnya tidak. Apalagi zaman sekarang ini, sulit membedakan mana mukmin, mana kafir. Karena sudah tergolong pada satu golongan lebih jahat lagi, yaitu kaum munafik. Siapa golongan munafik ini? Bisa jadi orang yang mengaku beragama Islam. Kita sedang dikepung. Islam itu ibarat buah, memang manis, sedap. Sedap Islam itu, buahnya manis. Tumbuh di pohon yang baik, di tanah yang subur. Ada yang hanya mengambil manisnya Islam itu, memakan manisnya, merasakan sedapnya Islam itu. Ada juga jarang merasakan manisnya, tapi dia menanam dan merawat pohon Islam itu. Dua golongan ini yang sedang bertarung sekarang. Makanya saya sangat beruntung. Qoda'at lahal mu'minun, qoda'at lahal man tazakka. Sistematika dalam teori Quran adalah merupakan sebuah apokalipsis. Bukan dibuat berdasarkan kalkulasi matematika logika manusia. Kalau di Kristen kan kitabnya kitab penuh dengan argumen logika. Brain to brain, brain to brain. Otak ke otak. Siapa yang bisa berpikir menulis sebuah kitab, itu dituangkan ke dalam Bible. Makanya setiap judul dalam Bible Kristen itu semuanya bertuliskan nama-nama orang. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Timotius, Efesus, Filipi, Kolose, nama-nama orang. Karena argumen manusia. Adapun teori yang termaktub di dalam Quran secara sistematis teologis sudah saya pelajari kurang lebih 8 tahun. Setiap kitab yang ditulis berdasarkan susunan scripture, sola scripture, berdasarkan tulisan kebenaran wahyu, selalu menggunakan dasar alasan di mana apa akibat diturunkannya ayat-ayat itu, atau yang kita kenal dengan asbabun nuzul. Ada footnote-nya kalau Al-Quran. ini Al-Muqarrabiyah turun ada peristiwa apa. Dan yang membuat saya tertarik, sangat sistematis. Dia mampu bercerita peristiwa yang terkubur dalam, yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Itu yang saya akui Islam. Kalau hanya menilai dari sudut pandang eksologi terkait dengan etika, moral, tentu orang kafir di luar sana juga belum kalah kalau hanya soal itu. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada orang Islam, agamanya Islam, kelakuannya kelakuan orang kafir. Menjual-jual akidah Islam demi kepentingan politik. Berbohong dengan beraninya berdusta. Padahal Nabi pernah bertanya kepada sahabat, apa itu Islam? Wallahu alam, wallahu wa rasul, hanya Allah yang tahu dan Rasul yang tahu. Al-alam, siapa apa itu Islam? Ada yang menjawab, ada yang bingung, enggak tahu mereka. Kata Rasul, Islam itu jangan bohong. Tapi orang bisa aja mengaku Islam, kemudian dia berbohong, berdusta, pemimpin. Bahkan sudah makomnya sebagai pemimpin. Nah ini, jadi kalau orang kafir masuk Islam hanya melihat etika dan perilaku Muslim, saya berani saksikan tidak akan ada orang memeluk Islam. Tolok ukur manusia yang paling sempurna dijadikan sebagai argumen kebenaran Islam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Manusia mulia sepanjang masa, bahkan orang kafir, seorang ortodoks Katolik, Michael Hart, dia menulis dalam bukunya The Good Men, 100 The Good Men in the World, Prophet Muhammad Goodman, number one, dan 100 catatan manusia terbaik di dunia, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad menduduki ranking pertama. Ada tuh buku itu beredar luas, dalam dan luar negeri. 100 manusia terbaik di dunia, bukan di Arab, bukan di Timur Tengah, di seantero jagat raya ini. Ahmad bin Abdullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cuma dia yang dijadikan tolak ukur. Argumen ini sudah saya pelajari lama. Karena kalau di sekolah studi kependetaan teologi pendeta itu ada di semester 4 namanya studi Islamologi. Semester 4 seorang calon pendeta akan mempelajari pada studi strata satu teologi namanya mata kuliah Islamologi bercerita tentang kisah daripada perjalanan lahir dan berkembangnya Islam. Tetapi begitu mahasiswa akan menoleh, melihat dengan jelas keterangan-keterangan secara teori yang termaktub di dalam Al-Quran, ini persoalannya. Kata para pendeta ahli kitab, jangan pelajari itu. Kita cukup mempelajari Islam dari sudut pandang historik. Jadi kita gak usah pelajari yang namanya teori dalam Al-Quran. Kenapa? Kekhawatiran para ahlul kitab. Saya baru tahu, ternyata dalam surat At-Taghabun memang sengaja jangan disuruh baca. Kenapa? Akan membongkar, akan mengungkap konspirasi dusta para ahli kitab. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabu nar khalidina fiha wa bisal masir. Kata Allah, dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam, wa bisal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi pendusta kebenaran itu dalam Al-Quran, kasab itu adalah pendusta, pembohong. Bukan karena mereka berbohong tidak tahu, justru karena mereka tahu, mereka putar balik kebenaran ini menjadi dusta. Siapa yang mengikutinya akan sama-sama menjadi kasamu, akan sama-sama menjadi pendusta. Jadi kalau orang tanya, jadi apa kesimpulannya saya dan keluarga masuk Islam? Saya, istri dan 3 orang anak masuk Islam oleh karena kebohongan kitab suci umat Kristen. Bukan orang Islam yang Islamkan saya. Enggak ada satu makhluk di dunia ini. Oh, saya yang Islamkan Pak Yahya. Mana orangnya? Kalau yang menuntun syahadat, Kiai Haji Ditoli-toli. Sekarang Ketua MUI Kiai Haji Komarudin, orang dari Tebuireng, Pegawai Departemen Agama Kabupaten Toli-toli, Kiai Haji Komarudin Sofa. Itu yang menuntun syahadat. Tapi yang mengislamkan saya istri dan anak adalah Allah. Nah, itu saya tidak suka memakai kata mu'alaf. Di satu sisi, dalam pergaulan, di dalam konteks aspek sosiologi, ini kata mu'alaf ini sudah dijadikan sebagai modus. Ada yang mengaku dari kafir, kemudian kerjaannya kesana kemari, naik turun masjid, minta-minta bantuan. Jadi Bapak Ibu sudah mengidentikan kalau mu'alaf itu satu, bodoh. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, gak ngerti apa-apa. Itu sebenarnya pemikiran yang sesat. Orang yang mu'alaf itu gak ada yang bodoh. Semua yang mu'alaf itu justru karena dia lebih pintar daripada muslim dari nenek moyang. Gitu. Supaya saya tantang di sungguh-sungguh itu. Coba kalau kita lihat dari perjalanan sejarah, Umar bin Khattab itu orang yang merencanakan membunuh Nabi. Abu Bakar, Ali dan lain sebagainya, Utsman itu mantan-mantan kafir semua. Nah, kemudian profesor-profesor yang ada di Amerika, di benua Amerika, di Eropa. Allahu Akbar. Itu orang-orang pintar dan Al-Quran membenarkan itu. Justru orang kafir yang bodoh yang tidak bisa masuk Islam. Mana ayatnya? Ada dalam Al-Quran. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'ansartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu kata apa dalam Al-Qur'an? Terus bagaimana orang kafir yang masuk Islam? Lain lagi, ini kafir yang bodoh ini yang maksud kata Allah tidak bisa masuk Islam. Karena argumen mereka, walaupun mereka Muslim, argumen mereka satu. Mereka masuk Islam cuma dengan satu alasan. Biasanya cuma karena mau kawin. Itu juga. Perlu dikritisi yang begini. Perlu dikritisi. Supaya orang tahu, al-Islamu yadu wala yubla alaih. Bahwa Islam itu agama yang mahal, agama yang tinggi. Ente boleh bangga dengan segala kekayaanmu, boleh bangga dengan pangkat dan jabatanmu, boleh bangga dengan aset yang menjulang sampai ke langit. Pertanyaannya, apabila Anda kafir, maka Anda tidak lebih daripada, lebih buruk daripada binatang. Inna syarat dawabi illa Allahi lazidaka barufahum la yubinun. Sesungguhnya kata Allah, binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi jangan pernah iri dengan hidup orang kafir. Kita bertetangga, tuh tetangga saya bukan Islam, mobilnya sampai 15 biji. Hei, Allah katakan mereka lebih buruk daripada binatang. Antum mulia di hadapan Allah. Biarpun tukang dorong-gerobak, tukang sampah, hah? Ditanya agama, man dinuka? Islam. Man imanuka? Man nabiyuka? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man rabbuka? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kehidupan dunia ini cuma sementara. Sebentar saja kita berkumpul di masjid ini. Siapa mau tahu kalau sebentar kita pulang ke rumah atau saya di perjalanan, kemudian sudah saatnya untuk kembali ke rahmatullah. Al-mu'minuna la yamutuna bal yunqalun. Pulang kampung kita. Tidak ada orang mukmin itu mati. Fadal. Jadi kalau mengatakan ada orang mukmin yang mati, salah. Mana Pak Soleh, mana Pak Abdullah, tetanggamu dulu. Oh, sudah mati. Tak. Kalimat yang tidak sesuai dengan bahasa Islam. Mana Abdullah tetanggamu? Mana Sulaiman? Mana Yunus? Oh, dia sudah kembali Ustaz. Kembali ke mana? kembali ke rahmatullah balyun kolun, dia sudah pulang kampung. Karena kampung halaman negeri kita itu adalah surga. Sudah mulai mengarah kepada satu tujuan yang pasti tentang hidayah. Berarti kami sekeluarga bukan karena tujuan duniawi. Karena orang kalau dari pendeta, apalagi seperti saya begini, kan dulu saya rektor, ini dokumen saya. Saya yang mempendetakan pendeta. Ini dokumen ketika saya masih rektor. Ini para pendeta yang saya pendetakan. Jadi kalau di Kristen saya ini mbahnya, dedengkotnya kapin. Kok bisanya masuk Islam ya? Enggak masuk Islam. Islam yang masuk ke saya. Ibu bapak mana yang bapak ibu suka? Melamar jadi pegawai atau dipanggil jadi pegawai? Saya dipanggil. Saya dipanggil oleh Allah jadi pegawai. Ibu bapak melamar. Apa enggak bersyukur? Bersyukur. Al-Baqarah tadi orang kafir tak bisa masuk Islam. Tapi dalam Quran surah An-Nur, laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi ma yasya'u ila siratin mustaqim. Kata Allah, kami turunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Wallahu yahdi ma yasya'u ila siratin mustaqim, dan kami berikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Nah, laqad anzalna ayatin mubayyinatin. Berarti argumen orang yang masuk Islam yang mendapat petunjuk dari Allah adalah mereka mengkaji, mereka memahami betul ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah, yakni isi daripada Al. Ayo, berarti mualaf bodoh atau pintar? Pintar sebenarnya. Jadi yang datang ke masjid bawa-bawa kartu masuk Islam minta-minta identik dengan kotak amal itu bukan mualaf, ibu bapak. Itu namanya kualat. Saya enggak suka. Ini akibatnya apa? Nila setitik merusak susu. Susu pelanggan. Jadi kalau orang bilang ini mualaf kok, mana dia tahu? Justru yang paling paham Islam itu benar ada dua golongan. Wa in sekolah Islam nu Maryama ya bani Israila. Ini Rasulullah ilaikum sediqolima. Baina yadaya minat Taurat wa mubasis Rabbi Rasulil ya'tibib balismuhu Ahmad. Jadi yang mempersiapkan jalan untuk datangnya Ahmad Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang paling paham sebelum datangnya Rasulullah. Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah. Buktinya ayat yang tadi itu Asaf 61 ayat yang ke-6 yang mengatakan akan datangnya mempersiapkan jalan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ahmad bin Abdullah ini adalah Nabi Isa. Lalu kenapa pemikiran teologi kita Isa selalu Kristen? Ini pembodohan jalan sesat yang diajarkan oleh orientalis barat bersatu dia dengan ulama-ulama yang bisa dibayar, yaitu golongan-golongan ulama'ul kofilun pakola Nabi SAW, ulama-ulama yang lalai, yang menjual keilmuan keulamaannya untuk ukuran dunia yang sedikit ini. Innalillah. Itu lebih bahaya dari kafir yang model begitu. Kalau kafir enggak bahaya bagi saya, orang kafir itu enggak bahaya. Kafir perlu dituntun dan menuntunnya mudah. Tapi yang paling bahaya itu adalah orang yang sudah tahu kebenaran lalu pura-pura tidak tahu. Ini gempa yang terjadi masyabah min musibatin illa biidnillah. Ini semua bencana yang ada di dalam konteks pemerintahan rezim ini, Jokowi sekarang ini. Kita mulai berpikir kok tak kunjung berhenti. Lombok dengan Bali itu jauh enggak? Lombok sama Bali jauh enggak? Itu cuma dua jari ukuran jari malaikat. Hanya satu jengkal Lombok sama Bali itu. Tapi kenapa ketika Lombok dihujam dengan tsunami, Palu yang begitu jauh justru yang kena. Bali aman, Manado tempat kelahiran saya nggak pernah tuh datang tsunami. Logika kita harusnya begini, di Bali itulah yang sebenarnya dihujami dengan tsunami, karena maksiat luar biasa di sana. Dari ujung ke ujung dunia turis datang, baik turis dalam maupun luar negeri, mancanegara, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat di Siamolo. Nah, logika kita manusia sebenarnya siapa yang berbuat, dia yang tanggung. Tidak begitu oleh Allah. Nah, makanya jangan terlalu banyak fikir di kepala kita. Sekali-sekali lah kita menyeruak ke dalam, menembus lauhul mahfuz untuk belajar tentang ilmu tasawuf. Karena kalau fikih itu kan di atas langit ada langit. Orang tadi imam tadi kunut. Nah, kemarin saya imamnya enggak kunut. Allahumma inna fi man hadai amin. Wa fi ma fi man afai amin. Wa tawallana fi man tawallai amin. Wa barik lana fi ma atai amin. Justru dalam keadaan situasi terpapar begini paling bagus sebuah masjid pembacaku kunut. Saya aja dari kafir bisa kok, kenapa ente dia enggak mau? Dan kalau masuk ke masjid orang tak baca qunut, sesuaikan saja. Qunut tidak qunut tetap sama, yang penting bobot sholatnya dilaksanakan. Gitu. Lakukan saja, enggak usah jadi persoalan tuh. Karena itu juga yang mengundang bencana. Karena retaknya, pecahnya ukhuwah Islamiyah, disinilah Allah mulai murka. Ditambah dengan omong kosong, terlalu banyak dusta, Islam diperalat. Padahal di dalam Al-Quran, Islam jangan diperalat. Islam diapakan? Adakah dalam Al-Quran bilang begini? Ya ayuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, peralatlah Islam. Mau dijelaskan. Satu, awalha. Yang pertama, untuk kepentingan politik. Tidak ada begitu dalam Al-Quran. Yang ada, ya ayuhaladina amanu intan surullah yang zurkum wa yusabit akhdamaku. Wahai orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Tidak, kedudukan kita tidak diperkuat oleh Allah, tidak meremahkan, dia curancurkan kita sekarang ini. Saya terus berpikir, Allahu Akbar, kok saya dari kafir masuk Islam begini setia. Kaget saya lihat di fenomena politik alam dan dunia ini. Karena kalau Allah menghancurkan sesuatu, mudah bagi Allah. Dia rombak kita di kompleks ini karena pemalas sholat subuh. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Nggak usah jauh-jauh deh. Saya dari kafir dulu, saya pendeta, sering sakit-sakitan. Bahkan ada satu penyakit saraf di belakang saya sini, sering sakit itu dan obatnya mahal. Setelah saya mengucapkan dua kalimat syahadat, alhamdulillah, sampai sekarang saya sehat. Dan perjalanan dakwah saya keliling Indonesia. Ini mulai bulan November nih, sudah keluar, sudah ke Medan, Jambi, Palembang, Lampung, tanggal 27, 28, 29 di Lampung, berangkat menuju ke Sumatera, Jambi, Riau, Medan, sampai ke Blampidi, Nanggroe Aceh dan Salam. Naik pesawat? Enggak, pakai mobil saya dengan istri. Mendarat, enak, mampir kemana-mana, berjamaah. Subhanallah. Capek ribuan kilometer bak mobil. Begitu mampir di masjid, sholat, dicas lagi. Oh, saya bilang ini rupa-rupanya yang membuat Islam itu kuat. Kok kenapa ada orang Islam sudah pejabat, sakit-sakitan, berobat, sampai ke Singapura, pulang tinggal nama. Merendahkan yang lain kemudian memuji diri. Enggak, ini kesaksian. Karena saya dari kafir, wajib bersaksi. Kalau ibu bapak gak usah disaksikan, paling yang maksiat gak perlu. Kata Nabi, tutup rapat-rapat. Tapi kalau dari kafir masuk Islam, wajib untuk membanggakan hirom keislaman kita demi mengangkat kemuliaan, keagungan dan kebesaran dinul haq, dinul Islam. Enggak apa-apa. Jadi kalau jalan ke sana kemarin, haruslah kita jangan sakit orang Islam. Saya 2006, 11 Oktober tahun 2006 bersyahadat masuk Islam. Selama kurang lebih 12 tahun Saya makan tidak teratur, tidur tidak teratur. Hah? Dari kemarin saya baru keluar dari Cimahi Tabi Akbar dan sampai tadi malam jam 11 saya sudah bangun. Tidur mulai dari buat sholat isya sehingga 10 sudah bangun saya. Sampai sekarang belum istirahat. Nanti satu hari ini habis dari sini Masjid Tebet Ijtihad. Maghrib kemudian nikah di DKI. Malamnya haulan di pesantren Takjul Alawiyin. Pesantrennya Ustaz apa? Habib Barsmi. Jadi satu hari sampai 4 ronde. Hah? Keliling berdakwah, putar. Kemarin daerah Jawa Barat, Bandung, Cimahi dan lain sebagainya. Tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa sakit. Kenapa? Begitu turun di masjid, sholat berjamaah, hidup jadi tenang. Oh, berarti saya bilang ini orang Islam yang sakit-sakit ini dan memang menderita sampai terhina di masyarakat. Ini mungkin karena lari dari panggilan ibadah. Amin ya Rabbal. Ibadah apa Ustaz? Ibadah yang paling utama itu kan sholat. Afdolul akmalu as-salatu khamsu. Amal yang paling utama adalah sholat lima waktu. Berapa menit saja, berapa langkah dari rumah untuk kita bergabung sama-sama berjamaah. Mungkin merasa diri karena kaya, gajinya besar, oh gak perlu dengan Islam. Nah, nanti kalau sudah mau mati, sudah di rumah sakit, nah baru ingat. Kan saya sering berdoa orang sakit di rumah sakit, ada jamaah yang minta, Ustaz coba tolong datang, ini suami saya sudah ngos-ngosan, sudah memang sudah di titik nadi kematian. Datang ke sana baru dia ungkit-ungkit. Waduh, coba kalau saya masih sehat ketemu Ustaz. Munafik. Jadi nanti dekat dengan Allah kalau sudah mau selesai umur ini. Nah jadi saya jalan ke sana kemarin 12 tahun, Alhamdulillah sehat. Mengantuk, iya, normal. Tapi kalau bilang sakit di badan, enggak ada penyakitnya. Selama 12 tahun, bawa mobil sendiri, enggak pakai sopir, cuma bertiga kami. Dakwah saya juga memang keras. Hah? Dan yang benci sama saya cuma dua golongan, tiga golongan. Iblis, munafik, kafir. Jadi kalau ada yang benci sama saya cuma golongan itu. Iblis, munafik, kafir. Apakah Allah tidak suruh? Suruh! Allah perintahkan kepada surah At-Taubah. Kepada siapa yang Allah perintahkan? Kepada Nabi SAW. Quran surah At-Taubah ayat 73. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqin waqlus alaihim. Wahai Nabi, wahai Muhammad, kata Allah, berperanglah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jahidil kufara wal munafiqin. Berarti kalau yang munafik ini bukan kafir. Karena ada kata dan. Perangilah, berjihadlah melawan orang-orang kafir, kufara wal munafikin. Orang kafir dan orang munafik. Waqlus alaihim, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Baru-baru kan viral ceramah saya itu, ada yang protes mau lapor polisi, lapor sana. Anda bermain dengan pasal-pasal dalam fakta-fakta yuridis dengan alasan menebar kebencian. Bukan menebar kebencian. Saya sekarang dipanggil ustaz, penceramah, pendakwah. Ini ayat saya, ini pasal yang saya pakai. Anda silakan menggunakan pasal-pasal pikiran manusia. Saya pakai pasal pikiran Allah. Mana yang Bapak Ibu takut? Allah. Masya Allah. Ini manusia sekarang ini, itulah saya bilang. Satu waktu saya pernah di Israel, karena memang saya mengambil program magister teologi di sana, Chevron. Detik-detik kematian Yitzhak Rabin, Perdana Menteri Israel, sudah mau mati dia, sudah mau dicekik dia oleh malaikat maut, dia mengeluarkan statement. Lebih baik saya berhadapan dengan 1000 pembunuh daripada berhadapan dengan satu manusia munafik. Karena kematian Yitzhak Rabin tewas di tangan pengawal pribadinya. Itu sebelum Ehud Olmert, sebelum Benjamin Netanyahu, ada Perdana Menteri Israel namanya Yitzhak Rabin. Dia tewas di tangan pengawal pribadinya, Josephus. Setelah dia tewas, dia keluarkan sebelum tewas, detik-detik kematiannya dia mengungkapkan itu. Nah, jadi apa yang terjadi dalam kehidupan Islam saat ini, akui atau tidak akui, bahwa umat Islam saat ini sedang kehilangan figur pemimpin, bukan pemimpin negara. Pemimpin negara banyak yang lebih kaliber, yang lebih qualified untuk menggantikan Joko Widodo. Kita kehilangan figur seorang pemimpin agama. Innal ulama warasatul Nabi sallallahu alaihi wasallam qiwamud dunya bi arba'ati asab. Tertibnya, teraturnya dunia dengan empat perkara. Yang pertama bi ilmi ulama. Dengan ilmu para ulama. Baru saya kantor lagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihzaroh salasa asnafin minan nasi wahub, kata Nabi SAW, waspadalah kalian dengan tiga golongan manusia yang diantarkan wahub. Yang pertama al ulama'ul kofilun, yang pertama ulama yang lalai. Kalau tertibnya dunia ini karena ada ulama, saya kasih gambaran sebuah iblis yang kuat, sebuah pengalaman di mana dulu waktu Ibu Megawati jadi presiden, ada wakil presnya namanya Kiai Haji Hasyim Musadi. Enggak pernah era kepemimpinan Megawati, kemudian dia menjadi ketua partai, enggak berani dia mengutak-atik, bahkan tidak berharap suara dari umat Islam. Setelah perginya, kembalinya Kiai meninggal dunia, barulah otaknya mulai kacau. Nah, ini berarti kalau peran ulama dalam konstruksi negara kesatuan Republik Indonesia, dia tidak perlu terjun langsung ke dalam politik praktis, sebaiknya dia menjadi penasehat. Karena Nabi mengajarkan kita semua, apa yang Nabi ajarkan? Tunduk, takut, hormat kepada sesama, kepada manusia, bukan karena jabatan, kedudukan, pangkat dan hartanya. Kita hormati manusia karena akidah, akhlaknya. Jangan sampai ulama itu bungkuk-bungkuk tulang punggungnya hanya menghormati penguasa. Nah, ini kan lalai. Silakan Anda pakai pasal-pasal negara, saya pakai pasal Allah. Ayo. Anda Muslim? Muslim taat kepada siapa? Wa'atiullah wa'atiu rasuli. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Qiwamuddunya bi arba'ati asab. Tertibnya dunia, teraturnya dunia karena empat perkara. Yang pertama bi ilmi ulama, yang kedua bi adlim umara, yang kedua adalah pemimpin negara yang jujur dan adil kepada siapa? Adil kepada semua masyarakat, terutama adil kepada kaum mayoritas. Karena benteng kekuatan negara NKRI, negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah umat Islam. Sekarang yang direbut suara umat Islam kan? Ayo, apakah dengan model begini kalau orang kafir masuk Islam dia tertarik? Enggak. Oh, Pak Yahya itu pendukung Prabowo. Kapan pernah saya jumpa Prabowo? Kalau saya dukung Prabowo kan ada argumen aspek bukan orang bodoh saya. Saya berpikir, karena saya menegakkan yang hak. Prabowo belum terbukti berbohong. Kalau kita yang sudah melihat, pasti tahu. Waktu debat presiden tahun 2014, nanti kita akan beli kembali dosa. Enggak. Nanti kita akan menciptakan lapangan kerja 10 juta. Ada betul. Tapi orang Cina yang datang kerja. Hah? Bohong atau bohong itu? Nah ini. Bi'adil Umarok, pemerintah, pemimpin negara yang adil. Pemimpin negara yang adil. Makanya Nabi bilang jangan berteman dengan raja. Kalau engkau berteman dengan raja, kata Rasulullah, hilang agamamu. Lebih baik kau tidak kenal sama dia, maka dia tidak akan mengenal. Oh, memang selektif sekali ajaran Islam ini sebenarnya. Tapi kita umat Islam sendiri yang tidak mau belajar. Jadi bukan ukuran ini orang baru masuk Islam, saya sudah lama. Bukan. Tanda orang mencintai Islam itu di kepalanya dia cuma tidak hanya berilmu, Tetapi dia mengamalkan Islam itu dengan tertib. Apalagi kalau makomnya sudah ulama, Allahu Akbar. Hati-hati, setan yang datang menggoda bapak sebagai ibu sebagai jamaah, ibu bapak sebagai jamaah, itu kalau setan datang cuma 1.000. Tapi kalau kepada kiai, kepada ulama, kepada pendakwa, setan kalau dia datang menggoda, 1 batalion. Mana ada setan berdiam di pintu-pintu gereja? Enggak ada. Setan berdiam di vihara? Enggak ada. Setan berdiam di rumah-rumah ibadah orang kafir? Enggak ada. Setan dia berdiam di jendela, di pintu-pintu masjid. Siapa yang hendak saya jadikan sasaran ini? Jadi kalau imam tadi baca ayat sholat subuh, setan gak terlalu goyang itu. Setan bilang, ah ini sudah biasa. Tapi begitu saya menyampaikan satu ayat Al-Quran, waduh dia lalu, tunggang-langgang, gak tahu keluar-keluar. Kenapa? Setan berpikir, memang inilah, sampai kerajaannya roboh. Kenapa? Karena saya bekas temannya dulu. Itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Kalau imam, kalau kita bapak ibu yang sudah lahir dari Islam baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wah, setan itu bilang, oh sudah biasa. Tapi begitu yang baca Yahya wa Rabbi, Allahu Akbar. Dia lari, memang jengkel betul setan. Ini kan teman saya, kata setan. Kok dia bisa baca ayat-ayat Allah? Bersyukur. Kalau saya masuk Islam ini hanya cuma mencari popularitas. Saya masuk Islam ini supaya saya terkenal. Oh, enggak perlu di Islam, dari sana pun sudah terkenal. Ya. Kalau mau cari sesuatu, apa itu namanya? Orang bilang cari amplop, ya. Imanuhum fi amplopi illa lillahi. Kalau saya mau cari itu, saya enggak perlu masuk Islam. Saya di sana diganti oleh Jerman. Satu keluarga saya tinggalkan itu, istri dan 3 orang anak. Apalagi saya orang Manado, enggak mudah. Jadi kita ini kadang-kadang memang suka hidup, gaya hidup kita ini maunya seperti orang kafir. Hah? Dia pikir kalau dia ibadah dia akan banyak duit. Orang yang begitu, karena tidak mengerti ilmu dalam Islam, suatu ketika, dulu begini nih, habis sholat subuh. Jabir bin Abdullah bersama Rasulullah SAW. Habis subuh mereka kajian, datang laki-laki, gagah rambutnya, jubahnya putih. Dia duduk berhadapan dengan Rasulullah bersila, dan dia katakan, Assalamualaikum ya Rasul. Rasul sampaikan, siapa anda? Tanya Rasulullah. Saya laki-laki dari seberang sana. Bolehkah saya bertanya kepadamu, wahai Muhammad? Silakan, kata Rasulullah. Ini Jabir yang mengisahkan, bin Abdullah. Dia tanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, apa dunia itu? Rasulullah jawab, dunia itu seperti mimpi orang yang tidur. Apa akhirat itu? Rasulullah jawab, akhirat itu adalah sebagian manusia ke neraka, sebagian manusia ke surga. Apa surga itu? Rasulullah jawab, surga ialah ganti daripada dunia orang-orang yang meninggalkan. Apa neraka itu? Ganti daripada dunia orang-orang yang mengejar. Berapa lama kita di dunia? Kedipan mata. Hanya sekejap mata. Apa yang kita mau cari? Hah? Sampai kita lupa beribadah. Sesama Muslim kita musuhi. Sesama ulama saling tidak baik. Nah, ini semua perbuatan orang kafir di luar sana. Karena memang strategi kafir dan setan bagaimana rusak, menghancurkan Islam pakai orang Islam. Nggak ada orang kafir bisa melawan dalam sejarah itu, nggak pernah menang orang kafir. Dalam sejarah perang sampai terakhir perang salib itu nggak pernah menang kafir melawan Islam. Nggak pernah menang. Walaupun jumlah umat Islam di dunia ini hanya 2, sekian miliar dari 8 miliar penduduk dunia, nggak pernah menang orang kafir melawan Islam. Kumpul dia, mulai Yahudi, Kristen, Buddha, Hindu, satu dunia mereka kumpul, nggak pernah menang melawan Islam. Kenapa? Karena mereka butuh kemampuan intelektual daripada umat Islam. Umat Islam. Yahudi hebat. Sebelum muncul Yahudi, para nabi sudah membangun sains dan teknologi. Oh, memang dia itu kalau sudah tiga macam. Ini semua enggak kena ini, Pak. Kopi saya. Ini kalau teh minuman orang di rumah sakit. Jus begini, ini minuman ibu-ibu. Air putih begini orang penyakitan. Saya kopi. Allah. Terus tanya istri saya, sampai 20 gelas satu hari. Tadi itu air jeruk kan? Air jeruk. Sudah jam ini kopi. Sampai 3 gelas begini berarti hebat betul ini dia yang datang. Inilah. Ini aja sudah disuruh sebenarnya yang begini. Enggak perlu ente mengejar pekerjaan dunia. Ah, takut amplop kecil. Innalillahi. Dia biar kecil hasilnya, kalau dia masuk ke dalam sum-sum, dalam mata, masuk dalam tubuh, menjadi zat yang menggerakkan gila keislaman kita, insya Allah badan jadi sehat. Makanya kalau mau beramal, kata Nabi, dari muda. Ada anak muda satu waktu dipanggil oleh Rasulullah, dikatakan, ditanya, kau sudah menikah? Belum. Kata Nabi, ihtanim khamsin qabla khamsin, gunakan 5 sebelum 5. Yang pertama, sababaka qabla haramika, gunakan masa mudamu sebelum tua. Waginaka qabla fakrik, gunakanlah kekayaanmu sebelum fakir. Sababak apa? Wafarogaka qabla suklika, gunakanlah keleluasaanmu waktu lowong sebelum kesibukanmu. Wasihatata qabla sakomik, sehatmu sebelum sakit. Wahayatata qabla mautika, hidup sebelum mati. Jadi kalau mau beramal jangan nanti tua. Mana yang tua ini? Ah, yang sudah begini. Coba diri, Pak. Bapak pedih dulu lah, contoh. Bapak pedih sebelumnya. Umur berapa, Pak? 85? 84, coba apa besar mencocok menjadikan contoh ini. Jalan sini, Pak, jalan. Nah, sudah payah begini, tidak usah lagi. Sudah tahu, jemaah. Sudah terlambat kalau begini mau beramal, baru mulai. Ya, begini-gini, coba deh begini deh. Nah, begini yang beramal cocok. Yang masih muda, sabar banget, kau bilang, haram nih. Jaga, kalau sudah tua baru beramal, it's too late. Sudah terlambat. Akhirnya bukan amal baik yang kita terima, amal buruk. Karena Islam sudah menetapkan Nabi yang bicara sababaka qabla haramika, bukan sabab, bukan sakomika sababaka, tidak ada. Bukan menggunakan tuamu sebelummu. Bagaimana begitu dibalik? Tidak bisa. Sababaka qabla haramika, muda sebelum tua. Kalau sudah tua baru beramal, amal apa? Yang ada kita dibodohi orang. Amin ya Rabbal. Kalau kiai kata angin disuruh dorong mobil mogok. Saya dari kampung ini, Pak. Kalau saya mau munafik, saya kumpul dengan cebong-cebong. Kan begitu. Saya kumpul dengan kawanan munafik supaya apa? Hancur di Islam. Kepentingan apa? Oh, Ustaz Jaya itu pendukung Prabowo. Ya, kenapa kalau saya dukung Prabowo? Prabowo pensiunan tentara. Bapak saya pensiunan tentara, Letnan Kolonel. Kenapa? Apa yang saya mau? Saya dukung tentara. Anak tentara dukung tentara. Hansip dukung Han. PKI dukung PKI. Tidak ada urusan. Kalau orang bilang, harus di tengah-tengah. Ini kan Ustaz. Ya, itu bukan Ustaz. Itu pengecut. Kalau Ustaz di hadis, mana yang kita mau takut? Takut sama pemerintah, takut penjara, takut mati, atau takut kepada hadis dan Quran? Saya lebih tunduk dan takut kepada Allah dan Rasulullah. Pendakwa begitu. As-sakatu 'anil haqqi saytanun akros. Kata Nabi SAW, barang siapa berdiam melihat kebenaran, maka dia setan yang bisu. Jadi penceramah itu gak boleh netral, gak boleh di tengah. Kalau mau cari jalan tengah, gampang. Bicara saja tentang kebesaran kemuliaan Islam, pulang dapat amplop. Nah, tapi di masyarakat begini kita bingung. 5 tahun ke depan, Islam anak cucu kita, lihat fenomena politik yang terjadi saat ini. Apa yang terjadi saat ini? Mau tahu? Kalau saya mau jawab. Kalau Pak Maruf tidak mencalonkan diri jadi wakil presiden, umat Islam sampai hari ini masih bersatu. Dengan hadirnya beliau sebagai cawapres, umat Islam terpecah. Makanya waktu Ustaz Somad digadang-gadang kemarin, saya katakan, Ustaz Somad, jangan coba-coba antum menjadi wakil presiden. Bersikap netral untuk menjadi pendakwa, lakukan tugas dakwah, dan tetap kita menjunjung tinggi kehormatan wibawa daripada Quran dan hadis. Karena beliau memang orang terpelajar, mampu mengimbangi antara pemahaman akademik yang dia miliki dengan status dirinya sebagai ulama muda, lalu mengeluarkan semua bahasa filosofis Melayu. Biarlah saya menjadi suluh di tengah kegelapan, aktif berdakwah. Muncul yang tadi Romika, orang tua Pak Maruf. Nah, ini yang saya, yang diprotes Pak Yaya menyinggung Kiai. Enggak, kalau sudah ke politik, untuk apa? Bukan Kiai lagi. Bukan, kalau Kiai betul-betul berdasarkan hadis, dia tidak lalai. Tugas yang utama dijalankan sebagai Kiai. Jadi cara untuk memenangkan, untuk menarik beliau kembali jadi Kiai, gampang. Tusuk pilih Prabowo. Yang pilih Jokowi sih tidak apa-apa. Yang ketawa yakin saya paling pasti Prabowo. Sama dengan saya, Pak. Itu. Dan orang mesti begitu, jangan berkepala dua. Karena Ustadz itu kalau buka mulutnya, lidahnya cuma satu. Kalau ular kita buka, lidahnya pecah. Hari ini A, besok jadi B. Padahal sorban melingkar sampai ke atas. Nah, ini yang kata Allah diwaspadai. Nah, dalam hadis, bukan kata Allah, dalam hadis. Rasulullah katakan, waspada zaro sadasa asnafin minanas wahum. Waspadalah dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Yang pertama, al-ulama'ul ghafilun. Dan yang kedua, wal-fukoro'ul mudahidun. Orang fakir yang sombong. Sudah miskin, sombong. Saya tinggal di kota wisata. Kalau menuju ke Jakarta, melewati tol, ada harus melewati satu ring di sana, lintasan dan balik arah. Nah, biasanya di putaran situ bukan cuma Pak Oga. Kalau Pak Oga kan polisi swasta, sheriff. Sheriff kan? Sheriff Indonesia kan Pak Oga yang di tikungan-tikungan. Gak apa-apa kalau sheriff sudah biasa, justru membantu kita. Tapi dari sekian banyak ada beberapa pengemis yang saya lihat, ada satu orang tua. Dia mukanya cemberut dan tidak mau minta. Saya terus baca hadis kita tahun lalu, sudah mereka ini yang dimaksud oleh Nabi. Dia tidak meminta, tapi dia menunggu orang kasih. Nah, ini barangkali yang dimaksud. Miskin yang sombong. Sudah gak punya apa-apa, sombong pula. Nah, ini bahaya. Ini banyak di Indonesia yang begini. Nah, berkeras. Saya biar tidak sholat-sholat, tapi alhamdulillah masih makan. Soal makan dan minum itu bukan karena ente Islam atau kafir. Bukan. Siapa yang rajin kerja, dia banyak duit. Ya wajar-wajar aja kalau orang kafir lebih kaya dari orang Islam. Kenapa? Sementara kita sholat, dia transaksi. Sementara kita sholat, dia berdagang. Ya, dan kali jangan kasih minuman perempuan ya. Nah, ini yang laki-laki, kawan. Mesti lihat model ustaz yang datang, tipenya bagaimana. Ini yang begini yang tidak termasuk dalam 200 ustaz ini. Dan sana yang 200 ini. Assalamualaikum. Nah, begitu bu ya. Bu, yang salamnya lembut begitu itu minumannya sana itu. Nah, kalau yang gak masuk dalam daftar 200 itu, saya tengkujungkan naik Ustaz Somad, nah ini minuman kami. Ini laki-laki punya ini pak. Nah, uji kejantanan ya dari sini lah. Lain kali jangan ya. Ini gak perlu. Dan kalau saya ceramah begini gak minum saya. Kalau penceramah sudah terlalu banyak minum, pura-pura itu. Karena sudah kehabisan bahan, argumen, pura-pura minum. Ya, minum dulu, padahal cari-cari cara. Jadi tidak perlu. Nanti habis bahan ceramah, insya Allah saya minum. Jangan dibiasakan. Kedisiplinan itu penting dalam Islam. Saya perhatikan di mana-mana kita ini umat Nabi paling mudah sekali bohong. Orang bikin travel, tingkat kecerdasan kita kadang-kadang kata Nabi wa ahlur sulami bil jahli. Orang kampung karena kebodohan. Orang kampung dimaksud bukan berarti orang di desa, bukan. Kita pun tinggal di Jakarta kadang-kadang tidak kritis. Ada umroh katanya 13 juta, harusnya pikir hotel saja bintang 5, bintang 4 di Mekah Madinah sana. Kok bisa cukup 13 juta? Enggak masuk akal, ini bohong, tipu. Tipu-tipu, enggak ada orang Sulawesi ya. Ini baku tipu kita ini. Tapi karena kita tidak percaya, beda dengan konsekuensi iman, Ibrahim pun pernah di satu ketika menurun imannya. Lalu dia bilang sama Allah dalam Al-Baqarah 260, ya Allah, coba engkau bangunkan orang yang sudah mati. Kata Allah dalam Al-Baqarah 260 ayat 260 itu, apa kau belum yakin ya Ibrahim? Carilah empat model burung, engkau cincang-cincang dia, campurkan darah dan dagingnya beda-beda, letakkan di atas empat gunung dan panggil mereka. Itu. Ibrahim cincang-cincang empat burung itu, menurut para mufassirin, ada burung merak, macam-macam burung. Lalu ditaruh di atas gunung yang tinggi. Ibrahim turun dari gunung, panggil Ibrahim. Ibrahim panggil burung yang sudah dicincang-cincang tadi berterbangan kembali. Kita kadang-kadang memang kalah, kita mengaku beriman tapi enggak percaya, kurang yakin dengan kekuasaan pertolongan dari Allah. Bagaimana mau yakin, menyebutnya saja kita kaku. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sebut la kallau kallau. Kalau ada satu yang menyebut saja istilah-istilah Islam, mengatasnamakan partai besar, rumah besar Islam, Allah permalukan. Amar mangkur nahi nahi mangkur. Terus dengar di TV apa ini? Saya cari kamus besar bahasa Arab. Mim, mangkur. Enggak ada mangkur. Rupa-rupanya beliau maksudkan amar ma'ruf nahi. Lidah yang sudah dibolak-balikan oleh Allah. Bahkan baru-baru ini di Medan menemukan musabaqah tilawatil Quran. Al-Fatihah. Nah ini Pak begini, bukan mau memperbesar suasana, tidak. Tetapi kita Indonesia ini dikenal berpenduduk muslim terbesar di dunia. Bagaimana negara kita menjadi negara yang baldatun toibatun wa robbun ghafur kalau sendiri pemimpin kita tidak islami? Kalau pemimpin kita islami, alhamdulillah. Yang tidak setuju kita jadi islami cuma satu golongan kok, PKI, komunis. Orang-orang kafir di luar sana sudah lah, Kristen, Hindu, Buddha, mau tahu apa dia. Datang bulan Ramadan, dia juga terpancar keberkahan di bulan Ramadan. Tapi yang perlu berpikir kita ini untuk negara ini adalah umat Islam. Peran penting, pertanggungjawaban negara dengan segala macam nikmat dan keberkahan ini yang kaya raya bergantung kepada kehidupan persatuan ukhuwah daripada umat ulama dan umaro sejalan. Ulama tidak mengambil tugas umaro, umaro juga tidak mengambil tugas ulama. Tertib dunia ini. Makanya itu Nabi katakan bi arba'ati asah, yang pertama bi adil bi ilmi ulama, yang kedua bi adil umaro, yang ketiga bisa kawatil akniyah, kedermawanan orang-orang kaya. Dan yang keempat bidawatil fukorong, doa orang-orang miskin. Nabi katakan sekiranya tidak ada ilmu para ulama, lahalah kajahilun, matilah orang-orang bodoh. Dan sekiranya tidak ada kedermawanan orang-orang kaya, lahalah kajahilun, binasalah orang-orang miskin. Binasa orang-orang miskin kalau tidak ada kedermawanan orang-orang kaya. dan ketidakadilan. Jika tidak adilnya pemerintah, lakala ba'du nasi ba'dan yakulut bonam. Maka kata Nabi, sebagian manusia memakan manusia lainnya sebagaimana serigala memakan kambing. Terjadi gak sekarang? Terjadi gak sekarang? Terjadi. Jadi ini yang saya heran sama di Islam ini, semua fakta-fakta yang terjadi dalam apa saja persoalan manusia sudah dipisahkan, dituturkan oleh Nabi SAW. Kurang yakin. Masa ini kan masuk Islam, gak mungkin lah. Kan saya sudah dan nenek moyang Islam, sholat pemalas, apalagi Yahya ini. Memang dalamnya laut sudah kita ubrek. Mudah sekali dalamnya laut. Satu waktu ada panitia mengundang saya maulud, baru terjadi baru-baru ini. Ustaz, minta alamat rumah, saya kasih. Jadi karena saya orang yang humor, ketawa-ketawa, jadi ada sifat-sifat apa itu eksklus, menganggap diri lebih beriman. Jadi pertama dia hormati saya. Ini cara-cara yang saya anggap ini kategori munafik juga. Jadi dia ke rumah hormat, ngobrol-ngobrol kita. Begitu pulang, ya waktu datang pakai salam. Begitu dia pulang, dia tidak sudah salam. Belum jauh dari rumah saya, salam sumbat, SMS. Jadwalmu saya batalkan. Kau anggap saya kafir di rumah ini. Kau datang pakai salam, kau pulang tidak mengucapkan salam. Kau bukan muslim, kau kafir. Saya batalkan acara. Saya paling tersinggung yang begitu. Lebih baik kau ambil harta saya. Saya punya mobil 2 biji di tipu jamaah. Sampai sekarang tidak kembali-kembali ke mobil. Fortuner sama mobil Swift. Tidak pernah saya cari. Kenapa? Karena saudara yang bawa. Mungkin dia butuh. Saya tidak pernah cari. Namanya Alif Marta. Dia bawa lari mobil saya. Sampai sekarang tidak ketemu. Ada yang bilang di Medan. Tapi kalau kau coba-coba ganggu iman keislaman kami, jangan coba-coba. Saya langsung batalkan kau lebih kafir daripada kami. Masuk ke rumah saudara muslim, ucapkan salam. Ini kan bekas kafir. Oh jangan, saya mendapatkan Islam lebih mulia daripada bapak ibu. Ibu bapak ini dapat Islam itu memang sudah dari kecil, memang sudah keturunannya Islam. Tapi kami dicaci maki, kami difitnah, kami bahkan tinggal nyawa yang belum selesai. Apa yang tidak kami tanggung demi kami beriman kepada Allah dan Rasul. Dan di dalam kami berdakwah, wallahi sampai hari ini kami tidak pernah meminta-minta umat Islam bantu. Sampai hari ini pun tidak pernah ada donatur saya berdakwah. Kenapa? Saya lebih percaya pertolongan Allah. Kalau saya mau jual dakwah ini, gampang. Yang undang dari masjid mana? Transfer dulu ke rekening saya. Kan ada yang begitu. Tapi ini anggaplah olahraga. Subuh-subuh sholat berjamaah lebih mulia. Amin. Gak ada pernah bilang setiap ceramah sekian juta. Gak ada. Tanpa berdakwah pun kalau Allah berkahi dari arah yang tidak kita tahu. Amin ya Rabbal. Masyaallah. Jadi saya kira itu. Tadi jemaah panitia bilang, Ustaz, jemaahnya cuma sedikit. Mana sih? Banyak. Jangan nanti semangat kalau lihat jemaah yang beribuan. Oh, saya tak kaget. Di Indonesia ini kan cuma 2 orang yang berdakwah yang jemaahnya masih banyak. Saya dan Ustaz Somad. Kalau ke daerah-daerah itu sampai tidak tertampu, sudah pokoknya puluhan ribu yang hadir. Bahkan saya pernah ada yang telepon, Ustaz, ayo bergabung dengan kami. Biar kami fasilitasi Ustaz. Biar Ustaz jalan semuanya ada. Innalillahi. Saya bukan mu'alaf. Kalau mau bantu, bantulah mu'alaf. Karena mu'alaf layak dibantu. Saya bukan mu'alaf, saya al-muhtadin. Kalau saya mau, kalau saya kurang, saya tinggal masuk ke dalam bilik kamar, menunggu waktu sholat, dan saya tuju terakhir. Ya ayuhalladina amanusta'inu bisobri wa sholati inna allaha ma'asobiri. Ya orang beriman, nasta'inu bisabri wa sholati, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar. Jadi jangan bergantung, jangan cari muka sama orang. Bergantunglah kepada Allah. Dia bergantung sama orang sampai air kotor cucian kaki Megawati kau minum. Ada di YouTube itu. Diminum sampai dicucikan muka, kaki. Cucikan. Subhanallah. Bahkan ada ulama yang sampai patah tulang pinggangnya begini-gini. Penguasa kepada pengusaha. Ini bukan. Bikin malu kalau tidak punya wibawa. Itu sebenarnya. Jadi di mana derajat Islam itu? Ibu bapak bertanya, di mana derajat Islam? Derajat Islam itu tetap melekat pada seorang individu, bos. Lebih baik Anda tidak mengaku Islam daripada Anda mengaku Islam lalu merendah-rendahkan agama Islam. Dengan cara apa? Perilah kumus tidak lebih daripada orang kafir. Jangan kau mengaku Islam. Oh, Ustaz Yahya itu dakwanya keras seperti preman. Ya, provokator. Memang saya provokator. Karena dari 4 sahabat Nabi ada satu provokator, Umar bin Khattab. Saya ambil sikap Umar. Umar tidak peduli. Saya tidak pakai pedang, Umar pakai pedang. Gitu. Umar kalau sudah kalah argumen, pedang yang dia hunus. Saya enggak. Saya harus keras begini demi apa? Untuk menegakkan dinul hak Islam supaya orang tahu bahwa Islam itu agama yang mulia. Hah? Orang-orang kafir di luar sana kita jadikan teman, kita bergaul dengan mereka. Kata Allah, jangan. Nabi SAW dilarang oleh Allah. Quran Surah At-Taubah 84. Mensolatkan orang munafik pun jangan, kata Allah. Wa la tusalli ala ahli minhum mata abad wa la taqum ala qabri. Bahkan berdiri atas kuburnya untuk berdoa, kata Allah, jangan Muhammad. Kenapa ya Allah? Dua persoalan. Innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasikun. Karena mereka mati dalam keadaan fasik. Orang munafik itu. Kata Allah, jangan kau berdiri atas kubur mereka. Wala taqum ala qabri. Jangan berdiri atas kubur. Berarti jangan mendoakan. Ayo saking kerasnya Allah berfirman. Jadi kalau nanti dipanggil polisi, kenapa Ustaz bilang begitu? Ini ayatnya. Silakan penjarakan ini Al-Quran. Saya hanya mengikuti apa yang dia bilang. Saya bebaskan, Pak. Orang kafir protes, saya bilang orang kafir binatang. Al-Quran juga yang bilang. Silakan lapor. Berarti yang diproses adalah Al-Quran. Kecuali Al-Quran kau jauhkan dari saya, tidak, kau umpamanya Al-Quran kau buang, tetap enggak bisa. Al-Quran saya hafal. Begitu. Cara sesungguhnya apa? Binasakan, matikan Yahya itu. Baru selesai. Takut penjara, takut dilapor. Apa yang ditakuti? Jangan panggil kita manusia kok. Saya lebih takut kepada Allah dan Rasulullah SAW. Kemana-mana saya tidak pernah pakai pengawal, cuma sendiri. Tadi bilang, nanti kita kawal Ustaz. Jangan begitu, kalau mau kawal, ente bawa mobil dari sini, kita ke Aceh. Saya tinggal tidur di depan ini. Ente mau tahu tak dia? Sudah 5 pengawal saya lari semua, satu mati, satu meninggal dunia. Dari Malili mau pergi ke Lereng Palu lewat Poso. Jam 5 sore sudah diancam oleh orang Kristen di Poso. Lewat sini kau, kami belah perutmu, kami ambil, kami bunuh kamu suami istri. Lari teman saya, pernah perang di Afghanistan, namanya Agus, tinggal di Bandung. Lenggotnya panjang itu sampai sini. Lari Agus. Waduh, bahaya ini Pak Yahya kalau ini cara dakwah kita, lama-lama mati kita. Akhirnya beliau yang menurut almarhum, saya masih hidup, dia sudah pergi di luar. Ya. Jadi ketidakpercayaan kita terhadap kekuasaan Allah itu banyak di Indonesia ini. Banyak. Mengaku dia beriman, tapi dia takut. Begitu. Hanya suka merasakan manisnya dalam Islam. Di kubu Prabowo pun banyak yang munafik begitu. Banyak, bukan tidak. Dia pura-pura berteman dengan Prabowo hanya karena kepentingan usaha. Kalau sudah jadi, buru-buru dia jadi menteri. Bukan berarti tidak ada tantangan. Banyak juga tantangan ke depan. Pak Prabowo jujur, Pak Sandi jujur, tapi yang disampi-sampi dia dan terbukti Ustaz, sudah mengenai persoalan Ratna Sarumpeot. Lalu digoreng sampai saat ini. Ya, siapa yang betul, insya Allah nanti dia akan jadi presiden. Amin ya Robbal. Ini bukan lagi berhadapan dengan manusia. Sekarang ini kita sedang berhadapan dengan keputusan Allah. Silakan berteriak kubu Jokowi, kubu Prabowo juga berteriak. Pokoknya intinya siapa yang jadi presiden berarti dia pilihan Allah. Umat Nabi sudah banyak berteriak kesakitan. Ya, sampai saya baca di running text premium plin plan. Ya, apa ya? Harga premium plin plan. Harga premium pelanggan promo. Atau apa promo pelanggan? Bahasa Jawa ya, harga premium plin plan. Tuh, jadi kita jadi plin plan, jadi enggak punya prinsip berdiri di atas kehidupan negara yang kaya raya ini, tapi dengan sekejap Allah hancurkan. Palu itu, saya lebih tahu karena saya orang Sulawesi. Palu itu dulu gubernurnya di Manado, provinsi Sulteng, Sulawesi Utara, Tengah. Jadi saya tahu persis pantai Talise itu di pinggir sana dari ujung ke ujung sampai ke Donggala dari jam 6 sore sampai subuh maksiat luar biasa. Baru apa agama mereka di sana, Ustaz? Islam. Ngakunya sih is. Nah, pakai kata orang Betawi, ngakunya is. Ngakunya Islam. Jadi kalau Islam cuma ngaku-ngaku, nah ini akhirnya. Lombok, Bali dekat, kenapa Bali gak dihapok? Kopi begini, ibu bapak bertamu ke rumah saya, anak saya umur 1 tahun, Ibnu dia sentuh, jatuh. Bapak ibu marah gak? Enggak, kan anak kecil baru 1 tahun. Tapi ketika yang menabrak kopi dan minuman ini jatuh istri saya, habis tabrak mukanya cemberut, tersinggung gak bapak ibu bertamu ke rumah saya? Tersinggung. Anak kecil itu adalah gambaran orang kafir. Apapun yang dia buat, aman. Tapi jangan coba-coba kita yang sudah tahu kebenaran pura-pura tidak. Nah ini, inilah kejadian yang terjadi sekarang. Jadi alam memberontak ini karena melihat kemunafikan orang-orang yang sudah tahu kebenaran lalu pura-pura tidak tahu. Kalau saya masuk Islam munafik, saya ikut dengan kelompok itu. Oh, enggak apa-apa. Ayo, tambah saya pecahkan ini umat. Saya ikut dengan kelompok yang suka bidah. Dia ukuran jenggot tidak sama, masuk neraka bidah. Kaki celana kurang panjang, kurang apa? Ikrar begini, nah ini bukan sunnah Nabi, masuk neraka. Saya masuk dengan kelompok itu. Apa enggak ada sih? Salah satunya adalah tadi saya katakan wal fuqara'un mudahidun. Yang kedua, yang ketiga ialah apa? Wal mutasawwifunal jahilun. Orang-orang sufi yang bodoh. Mengaku dia paling bersih, mengaku dia paling betul, kalau sholat dia maunya terdepan, semua yang di samping kiri kanannya salah, bidah semua. Orang mauludan dia bilang bidah. Orang yasinan bidah. Nah, ini kalau kafir lihat yang begini, paling gampang saja dia bermain untuk merombak dan menghancurkan barisan kubuah Islam. Jadi saya sudah pengalaman dari sana. Sekarang yang tertinggal adalah pengabdian hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya silakan nanti Bapak Ibu bagi yang berminat ada karya tulis saya, karena saya di samping berdakwah juga saya penulis. Itulah yang kami pakai untuk berdakwah menegakkan kalimatullah di jalan Allah ini. Jadi saya dalam setiap momen dakwah senantiasa membawa karya tulis saya, buku dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Bagi nanti ibu bapak yang akan mendapatinya ada di mobil saya. Saya penulis, ada 3 judul buku yang saya bawa. Yang kedua, Pergulatan Adam versus Iblis hingga Kristen dan Islam, antara dongeng filsafat ketuhanan Yesus dan wahyu Quran. Dan yang ketiga, buku yang ketiga adalah Keadaan Manusia di Hari Kiamat. Saya sudah menulis 21 judul buku. Makanya ada monyet yang di YouTube itu kafir, katanya dia pendusta besar itu namanya Ezra Sorrow. Katanya dia mau menantang saya menantang. Itu ada istri saya di Surabaya, katanya Ustaz Yahya pernah lari, saya tantang. Allahu Akbar. Saya itu kan ceramah keliling Indonesia, jangankan di Surabaya, di Manado tidak ada pendeta yang berani menantang saya. Di Jakarta sini pun pendeta mana, di sini tempat pusatnya pendeta-pendeta hebat, enggak ada yang berani. Kenapa? Karena saya yang pendetakan mereka, bukan mereka mau lawan saya. Ya, itu adalah preman yang mengaku di YouTube. Ya, dia enggak jelas. Kalau pendeta itu karena apa? Perutnya sudah besar, sudah kelebihan, terlalu banyak makan babi. Makanya begitu. Otaknya jadi seperti binatang. Saya tantang dia, kalau betul kau pernah melawan sama saya tunggu kau di Jakarta. dengan satu catatan, saya lihat di YouTube itu, inilah model begini menantang saya. Allah Akbar. Hah? Lawan saya bukan di kelas Jakarta ini, bukan kelas Indonesia, dari luar sana, dari Jerman, dari Amerika, Yukam, ya. Datang ke sini itu baru lawan tanding saya. Kalau cuma pendeta kelas Indonesia ini, bukan kelas. Ya, kami merendah begini, kami pakai sorban sekarang yang harganya di Tanah Abang ini cuma 35.000 karena Islam. Kami sini paling berapa ya? 100 lebih lah, Tanah Abang. Tapi penampilan saya dulu dari kaki sampai kepala, masa yang berat. Diceritakan, dunia itu sudah kami lepas. Karena kami bertolak menuju kepada panggilan akhirat. Surga. Ini lebih mulia. Ini kita akan tinggalkan semua. Kita menuju kepada rumah kita yang sebenarnya. Surga. Jannatin na'im. Walau ana ahlal kitabi amalu wa takau lakafarna anhum say'atihim wala adkallahum jannatin na'im. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah. La ilaha illa huwa Allahullahi fayatawakalil mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Nah, suara saya kayak boleh dua. Nah, beliau bilang, coba kasih pertanyaan deh. Siapa yang mau bertanya, coba. Silahkan, silahkan. Jam berapa dia di sana? Jam 7 ya, Pak Ji. Itu Pak Ditya, Pak. Oh, iya. Lihat. Itu. Silakan bagi yang mau bertanya. Saya minum dulu ya. Silakan bagi yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Ustaz, itu tadi kalau munafik itu tidak disalahkan ada kisahnya dalam. Bagaimana aplikasi ini? Masalah dia. Munafik itu, tadi saya bilang, Syekh Rabib itu dia ngomong, lebih baik saya berhadapan dengan 1000 pembunuh daripada berhadapan dengan satu munafik. Kalau munafik itu, kalau orang kafir itu munafik, identiknya munafik, kafir itu. Tapi munafiknya nampak. Dia enggak mau sholat, orang kafir enggak mau masuk Islam, munafiknya nampak sekali. Tapi yang paling bahaya yang dia celah dalam Al-Quran itu orang-orang yang ngaku Islam. Karena begini, Islam itu kan bukan pengakuan dari mulut, Pak. Islam itu seperti buah, pohon dari buah. Ini betul enggak Islam ya? Kalau hanya menyebut istilah-istilah Islam aja gampang, dia susah. Itu perlu diragukan. Karena seseorang yang dikatakan Islam betul-betul cinta Islam adalah jiwanya tenang. Dia ada harta, dia berpangkat atau tidak, dia tenang. Tapi yang paling celaka di zaman Rasulullah, justru yang menghancurkan barisan perangnya Nabi, orang-orang yang berilmu, yang sudah di dalam itu, yang tahu ilmunya. Itu sudah boleh saja. Yang ulama, tapi tidak taat kepada panggilan Allah dan Rasul. Fokusnya dia jadi ulama untuk duniawi. Makanya dulu, sebelum Tuan Guru Bajang ini, saya sudah bilang Ustaz Somad di Rio, Ustaz, bahkan jamaah, hampir jamaah sudah dukung RI 1, Tuan Guru Bajang. Bahkan yang bilang jadi RI 2 untuk Prabowo, saya bilang enggak. RI 1 Prabowo, RI 2 Anies Baswedan. Saya ceramah Maulud Nabi di Kiai Bunyamin. Kiai Bunyamin itu hampir 15.000 ribuan Habib yang hadir. Ini sebentar malam juga saya dengan beberapa ratus Habib. Saya katakan, Prabowo Presiden, Anies Baswedan Wakil. Jemaah seluruh Indonesia di Rio sana, Sumatera, RI 1, Tuan Guru Bajang. Begitu diancam oleh Botak Agus Raharjo, langsung dia malam dia umumkan kan, saya mengikuti Jokowi, dua periode, karena Lombok ini, tangan Jokowi sehingga Lombok ini. Dia ngomong, memang konferensi pers kan waktu itu. Kelompok ini membutuhkan Pak Jokowi dua periode. Padahal dia sudah diancam KPK dulu, ada kasus. Nah itu yang kita takut ya. Nah, dia ngomong malam, paginya subuh 7,8. 7, berapa skala Richter itu? Kelompok. Gitu. Nah itu. Jadi, Yang dimaksud munafik itu adalah orang yang paling bahaya. Dulu saya masuk pendeta, ada orang-orang munafik itu. Itu ada di Polis Majid. Siapa lagi yang sering digereja itu? Dulu saya ingat-ingat ya. Termasuk Gus Dur dulu sering itu. Datang ke kantor pendeta. Iya, iya, saya tak dengar pendeta ada saya. Rekomendasinya ke bapaknya di buku saya lengkap itu dan biologi saya. Jadi ada beberapa ulama itu yang sering-sering datang ke gereja untuk bekerja sama mendapat bantuan dari Ford Foundation. Nggak mau saya tidak ada yang lebih ahli bicara soal munafik dan tidak ada yang lebih tahu tentang peran dan fungsi munafik itu tujuannya kecuali mantan munafik. Nah, saya mantan munafik besar. Jadi bapak-bapak ini barangkali di GJ ini barangkali baru belajar munafik. Kalau saya sudah pensiun. Jadi ada jemaah yang menunjuk. Makanya ada saya bilang tadi ada jemaah yang ke rumah, ada jemaah yang ke rumah pulang dia tidak salam dan saya batalkan jadwalnya. Itu baru belajar munafik. Dia nggak tahu bahwa yang dia datang ini profesor munafik. Langsung saya cut, nggak bisa lagi, saya tidak mau acara ini. Kalau saya kirim surat-surat Anisa, hadis Nabi tentang ikhwal salam, ikhwal salam. Nah, jadi Pak, guru saya di Kalimantan, saya kan pesantrennya di Darussalam. Guru saya sekarang itu Bupati Martapura, Ulayur Rahman, Kalimantan. Saya sempat belajar pesantren sana. Dia katakan, Pak Yaya, kalau nanti Bapak sudah jadi pendakwa, jangan belajar kepada ahli ilmu. Saya itu bukan tamat dari BBRD Ustaz Somad, dari Maroko, dari Madinah, sebetulnya guru pajak, dari mana itu? Mesir. Saya sudah kritisi dari Kairo. Kairo. Saya sudah dari awal kritisi sekolah sampai doktor di Kairo. Tapi kok jadi gubernur? Saya sudah kritis memandu melihat sendiri. Oh berarti enggak benar hanya mencari kekuasaan. Ini. Nah kita umat Islam juga. Kalau boleh saya sarankan jangan terlalu menghormati, jangan mentuhankan orang lah. Saya sudah cukup saya lah mentuhankan Yesus. Kita terlalu banyak kompromi Pak. Makanya kita dianggap lemah di Indonesia ini. Percaya sama saya atau tidak, saya orang dari Kabil. Kabil mudah sekali membaca kita, pakai aja ini ulama. Karena kemarin kan Megawati sudah tertangkap dengan bahasanya. Sudah tidak perlu kami suara orang Islam. Nah, tak kabur sekali. Oh, dia susuk, dia masukin apa, Pak Maruf Amin. Jadi tidak usah dihormati. Kalau saya tidak menghormati, lebih saya ditembak mati daripada saya hormat. Memang beda kita berisik, beda. Karena saya dapat Islam ini bukan di harga murah, Pak. Beda. Saya tidak bisa. Dan lagi pula saya pribadinya memang tidak bisa munafik-munafik itu. Saya tidak bisa, tidak suka. Saya lebih senang-senang kalau orang terbuka. Seperti tadi saya ceramah, beliau ngomong-ngomong di samping. Saya begitu orangnya, to the point. Kalau tidak suka kan tidak suka sudah. Yang penting saya punya prinsip. Silakan kalau sudah satu dunia yang dibenci saya. Tapi saya tidak salah di hadapan Tuhan. Di hadapan Allah. Silakan juga manusia senang. Tapi saya dibenci Allah. Gampang sekali Pak, kalau Allah mau balik. Itu bukan gubernur. Sudah setengah, Loki Janggora. Menangis. Pulang kalian, kalau tidak kalian jangan datang lagi di Palu. Apa begini modal pemimpin? Tidak boleh begitu. Harusnya banyak rendah hati. Istilah orang Jawa, tawadu. Dalam keadaan musibah begini rendah. Apa musibah yang sudah selesai Ustaz? Masih banyak lagi. Selagi masih ada dusta dan munafik di negara kita ini. Lebih dasar lagi nanti ada Pak. Saya ceramah di Pasar Minggu tanggal berapa itu? Saya bilang masih ada lagi gempa. Dua hari setelah situ di Sukabumi, tapi tak pada lapangan. Dua hari di Sukabumi, lapangan bola kaki masih ada yang lebih dasar. Pecah Palu. Nah ini daerah Kalimantan. Ini nanti gilirannya Situbondo Kalimantan yang menghajar. Nanti lihatlah kalau nggak percaya. Ah, di mana-mana orang begini Pak ya. Kalau ada 200, ada 100 orang Islam di satu daerah, 80 maksiat, yang tinggal cuma 20, habis daerah itu. Nah Palu ini, silakan bangun lagi di Palu, tapi kalau tidak merombak. Beda dengan Lombok, Lombok kan siap malam dihajar, tupak-tupak, 8,5, 6,3, 4, sekian. Memang bertubi-tubi, diserang seperti tidak ada nak lagi. Kalau seperti apa itu pemain karateka memang dihantam non-stop. Dihajar terus yang malam dihajar. Itu bukan lagi musibah itu. Memang sudah bahaya itu. Teguran, ajar. Orang beriman kalau kata KJ William Z, persekot. persekut. Nah, balik tidak apa-apa. Memang orang kafir enggak. Inna atatna lil kafirina salasila wa aqlalau wa sa'ira. Nanti orang kafir dihukum dengan tiga rantai pelebu dan neraka yang menyala-nyala. Tapi kita orang Islam hati-hati lah. Apalagi sudah tahu kebenaran lalu pura-pura tidak tahu. Masih ada banyak saya ini. Ustaz, ayo ikut dengan kami 5.000 dai untuk ikut program pramuka di Cianjur. Nah, ngapain Ustaz ikut program pramuka? Saya ingat saya bilang, saya balas, insya Allah saya akan ikut kecuali presiden sudah Prabowo. Lalu dia balas, masih ada yang dibalas, saya tulis sebentar Pak, saya tulis cebong. Lalu dia balas, hai musuh-musuh Allah, nanti Allah akan berikan rasa takut ke dalam dada. Ah, saya bilang suruh aja jemput saya kan sering jalan sendiri. Ah, kalau tidak mau dengan mulut, nanti kamu mencegah. Saya bilang, ya berapa orang saya ketemu saya di Plaza Cibubur. Saya kalau diajak ke lain itu boleh suka Pak. Dia bilang, masa suruh minum kopi. Saya bilang, saya sudah tidak ada yang saya mau cari dalam Islam ini kecuali mati di dalam Allah. Iskari maupun. Enggak, kalau saya mau begitu, saya bilang enggak usah masuk Islam saya. Kenyang saya di Kristen sana. Apalagi pendeta rektor itu, pendeta biasa aja, gajinya. Pendeta-pendeta itu kan tahu Islam betul. Cuma masuk Islam yang dia takut kehilangan gaji, fasilitas, dan ada satu lagi berat lagi, kalau disunat. Mau banyak pendeta yang masuk Islam, tapi bilang, sama pertama saya masuk, ya, bahasa Yahya, ya, nama saya Yahya, ya, kalau masuk Islam boleh enggak? Tidak usah sunat. Oh jangan, harus sunat, bapak saya di sunat. Saya juga yang paling saya takut dulu ya, sunat. Malu bukan takut. Nah, pendeta-pendeta itu juga begitu. Dan mereka tidak mau masuk Islam, karena mereka lihat banyak orang Islam susah. Kalau pendeta itu pak gajinya besar. Hah? Beda dengan kita di Islam, imamnya tidak digaji, pendeta digaji. Jadi dia makan, dia kuras di jemaah. Sepersepuluh banyak tiap bulan. Jadi ada dari kita yang munafik ini sering menerobos ke sana cari dana dengan pendeta ada itu. Termasuk bunga balen segala macam itu orang-orang pakai sorban sampai menjulang ke atas sana nggak mau balik. Kapan kau ceramah mau balik? Kalau mau balik menceramah. Kapan ente ceramah? Saya Indonesia ini kalau bapak mau tanya daerah Kepulauan Riau, Aceh semua, Sulawesi, Maluku, saya sudah keliling pak. Dan saya berdakwah nggak pakai pengawal, saya cuma dari istri kesana kemari. Perlu saya tidak perlu berkelompok, tidak perlu karena dakwah ini tidak membutuhkan person, dakwah ini butuhkan profesionalitas. Ya, kalau Allah belum berkehendak, kita kebanyakan seperti Ibrahim, kurang yakin. Gitu. Percaya yakinlah. Kalau kita benar, insya Allah Allah akan lindungi. Saya terakhir ceramah keras, nantang Nuril berkelahi. Nah, sekarang Nuril sudah tobat, sudah mengikuti, sudah tidak melarang lagi Ustaz Somad kan? Nah, padahal kalau dia bilang iya, jadi kita berkelahi. Lalu ada satu di tempat sini, saya bukan jumpa juga namanya, Kapitra. Saya mau cari dia, Bu Harsa cari dia. Iya, dia kan aja berkelahi. Dia aja berkelahi. Kalau ada sebentar, nanti kita lihat dia. Nanti kita kalau ada sebentar, saya langsung tangkap dia. Dia kan pernah, ada agen berkelahi di YouTube kan? Langsung saya tangkap, nanti kita lihat. Memang hobi saya memang di Manado begitu. Cuma sudah masuk jadi pendeta, jadi sudah berhenti saya. Nah, kali atas nakal saya, Pak. Nah, ulang lagi. Kalau saya dia ada sementara itu, saya langsung tarik. Dia tidak jadi ceramah. Saya langsung ceret dia keluar. Kau yang ajak saya berkelahi, ayo sekarang. Jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Satu ronde saja. Satu ronde. Ya, satu ronde, kasih kesempatan satu ronde. Sampai roboh. Itu yang mau diangkat. Tidak tahu diri sama-sama muslim. Orang kafir lihat begini-begini. Tapi kalau ada yang terlihat sebentar, saya langsung tarik. Karena apa? Bela-bela, sudah jadi cebong kan? Bela kafir. Bela kafir, karena nanti saudara muslim dilawan. Nah, saya kira itu. Dan saya kira kehadiran kami dalam Islam ini mudah-mudahan dapat dimampukan oleh Allah untuk bisa menegakkan. Amin ya Allah. Saya kira begitu Bapak Ibu, kita akan berpisah, saya juga masih ada jadwal.